musik klasik. Wis ga mamang ah belajar biasaan baik. Ya wis. Kima padung jajal be kaya ngapa onen-onen konon ka? Enak emang dijajal dingin nok. Jajale bari jajal suara ki sembari ngormati mama tuan rumah, mimi tuan rumah sekeluarga sing duwe hajat. Bos Korea pengantin kanggo papae Alvin takana papae Apin. Mas pengantin yayu pengantin kanggo sing duwe rias pengantene keding kangeeng. Iya bos rias sing gadur Bunda Haji Warem semajapong sayong semajapong keding sing eman dewek. Kian kanggo Mimia Carol kanggo Bunda Epikia yang di asing duwe Beijing. Mamai Windy bebeb orin cantik. Bebeb orin siap jengko bengi. Bebeb orin singananing pekan baru. Kanggo Ayang Ziza bos Ode Singapur. Ayang Ziza kanggo Mbak Ajeng cantik ya yang Rizka. Kanggo nok enciu angin larannya ku mamang. Iya gadis cantik sing bongas ki buyut ro mamai Marvine keding bebeb ani. Renak nok Yuni. Kanggo neng Yuni nonok haini. Neng Yuni sayong. Kanggo nok ami sing paling eman. Ang Irwane keding nok cucu nok Lastri. Kanggo ang Itut sing duwe nok Dedes. Elo Warukawung Cirebon. Ang Edie keding sing duwe perunggu kembar. Papai Ajri Lekeding kanggo Mimi Haji Kuslina, Mimi Haji Surtini, Bunda Ratno Ayai Ratno sing duwe Jepang. Bos Jepang. Yayu Aas Bunda Pebi, kanggo Mamah Amel sing duwe depan pom bensin gabus ya. Dihormati Mamah Amel terus apa maning kana sing beli kelingan ngintil. Kang Warto bos Beko. Iya bos Beko, oh nyanding. Yuk dicandak wadon selingan bae yo mang. Melek. Melek. Kanggo Abidin no. Abidin bos Yunus Multimedia Production 2017. Nok Iin, Nok Rina. Mimi Terang. Bos Beko.